الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Sidang jemaat yang berbahagia, dalam kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib ingin menyampaikan sedikit tentang masalah sikap istiqamah dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 30 yang khatib bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan kami turunkan kepada mereka malaikat yang mengatakan kepada mereka, janganlah kamu takut dan janganlah kamu khawatir, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan jannah yang telah dijanjikan, berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Sikap istiqomah dalam kehidupan ini sangat penting. Karena kenapa? Kita baru saja melalui puasa Ramadan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah mengharapkan takwa itu kepada kita, maka sebenarnya takwa itu tidak bisa bersikap pasif. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak bisa hanya sekedar menjadi seorang yang beragama Islam, hanya sekedar mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, kemudian tidak menerapkan aspek-aspek keislaman dalam kehidupan kita yang lain. Muslim itu harus tampak dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari kita tidur, mulai dari kita bangun sampai kita tidur. Dan itu harus tercermin. Karena kenapa? Karena kita perlu malu. Di zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka menegakkan Islam itu dengan jiwa mereka. Mereka menegakkan Islam itu dengan pengorbanan. Kita lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir. Hanya untuk bisa memegang, memeluk agama Islam saja, mereka harus menerima derita yang sangat luar biasa. Mereka disiksa oleh tuannya. Ya. Mereka disiksa. Sampai siksaan tersebut membuat Ammar bin Yasir sampai harus mengatakan hubbal. Hubbal. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celakalah aku. Mengapa wahai Amr? Sesungguhnya ketika aku disiksa oleh kaum Quraisy, aku sampai mengatakan hubbal. Aku sampai menyatakan bahwa aku mengikuti agama mereka. Kemudian Rasulullah menanyakan, lalu bagaimana dengan hatimu? Hatiku tetap dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak apa-apa. Artinya apa? Jadi kita lihat orang-orang dahulu menegakkan Islam ini dengan perjuangan. Mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Dan wanita pertama yang syahid dalam Islam adalah seorang wanita yang bernama Sumayyah. Kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Andalusia. Ketika Andalusia yang ada di Spanyol ini runtuh, ya, maka mereka mendapatkan siksaan yang sangat hebat dari orang-orang Spanyol, orang-orang Katolik pada waktu itu. Kita mengenal istilah inkuisisi. Inkuisisi ini satu tindakan yang sangat kejam terhadap kaum muslimin, di mana orang yang tidak mau kembali atau orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Katolik, maka mereka akan disiksa dengan sehabis-habisnya. Bahkan mereka juga mungkin akan dikubur. Nah, upaya ini sampai seorang ulama memberikan fatwa kepada mereka. Kalau kalian dalam kondisi seperti ini, maka sebisa mungkin di mana kalian diharuskan untuk menyembunyikan keimanan kalian, maka upayakanlah untuk tetap menjaganya dengan sebisa mungkin. Sampai beliau mengatakan, kalau engkau tidak bisa mengerjakan sholat secara terbuka, maka sholatlah dengan menggunakan isyarat mata. Kalau engkau tidak bisa berwudu dengan air, maka bertayamumlah engkau. Karena kenapa? Karena pernah terjadi, meskipun dia menyatakan telah masuk ke dalam agama Katolik, tapi ketika dia mandi di malam Jumat, sebagaimana kita ketahui, kewajiban mandi itu minimal sekali seminggu, yaitu sebelum orang mengerjakan sholat Jumat. Jadi ketika dia mandi saja malam Jumat, ya, maka dia sudah disiksa. Nah, sedemikian susahnya mereka menegakkan agama ini. Kalau ada di antara kalian yang terpaksa untuk menikah di gereja, maka siangnya kalian menikah di gereja, tapi malamnya kalian menikah kembali di secara Islam. Sampai demikian mereka mempertahankan agamanya. Kalau ada orang yang harus dikubur dengan prosesi pemakaman Nasrani, maka biar itu dilakukan di siang hari. Tetapi di malam harinya, dia kembali dimandikan, dikafani, disolatkan secara Islam. Demikian susahnya mereka menjalankan agama Islam. Tapi mereka bertahan dengan kondisi seperti itu. Lalu coba bayangkan kita yang tidak mengalami sedikit kesulitan pun untuk bisa mendatangi masjid, yang tidak mendapati kesulitan pun untuk bisa berwudu secara benar, yang tidak kesulitan sedikit pun untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Tapi apa yang terjadi pada kaum muslimin? Kita menganggap Islam ini cuma sekedar sebagai sebuah label. Islam hanya sebagai sebuah gelar. Islam hanya sebagai sebuah titel yang ada pada KTP kita. Tapi itu tidak terwujud dalam keseharian kita. Dan itu terbukti. Bagaimana kurang bersemangatnya kita untuk mengerjakan sholat, walaupun itu sholat wajib. Ramadan, di mana tadinya masjid-masjid, musala-musala dipenuhi oleh kita, meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di bulan Ramadan masjid ramai. Ketika Ramadan berlalu, dia kembali sepi. Padahal Islam sangat mengajarkan kepada kita sikap istiqomahan. Kalau kita pada bulan-bulan yang lain mengerjakan puasa, seperti Ramadan mengerjakan puasa, maka pada bulan-bulan yang lain kita punya puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan kita senantiasa mengerjakan sholat secara berjamaah, maka di bulan-bulan yang lain kita juga diharapkan untuk tetap beristiqamah. Nah, kondisi kita, di mana kita tidak memiliki kesulitan sedikit pun untuk bisa melaksanakan Islam, hendaknya kondisi ini kita pertahankan. Kita perlu malu, ya, terutama bagi diri khatib sendiri, sebagai sebuah koreksi, ketika ada seorang wanita Palestina mengatakan, kami, meskipun kami dalam kondisi yang sangat terjepit, yang setiap malam ada kemungkinan bahwa rumah kami akan dibuldozer, yang setiap malam akan ada kemungkinan bahwa bom itu bisa jatuh ke rumah kami. Yang setiap malam ada kemungkinan rudal itu akan bisa meledakkan rumah kami. Tapi kami tidak pernah semalam pun meninggalkan Qiyamul Lail. Bayangkan. Ini wanita-wanita Palestina. Bagaimana dengan kita? Mereka dalam kesulitan, mereka dalam suasana yang mencekam, mereka dalam situasi yang penuh dengan ketakutan, mereka tetap melaksanakan bahkan ibadah sunnah. Sementara kita sendiri, untuk memoles ibadah wajib pun juga kesulitan. Disinilah kita perlu membangunkan kaum muslimin dari tidurnya. Bahwa agama mereka sangat membutuhkan mereka untuk bisa menegakkan Islam dalam keseharian. Itulah sebabnya sikap istiqomah ini, walaupun merupakan sesuatu yang sederhana, kalau dia ditegakkan, maka itu cukup bagi kita. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang sesudah engkau ajarkan itu kepadaku, maka itu cukup bagiku." Lalu apa kata Rasulullah? "Amantu billahi tsummastaqim." Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian beristiqomahlah kamu. Artinya kita betul-betul bersikap teguh, konsisten terhadap apa yang kita yakini. Dan itulah sebabnya Abdullah bin Hakim Quick, ya, beliau mengatakan seperti ini. Betapa banyak kaum muslimin yang mengalami delusion, katanya. Mengalami kondisi ketertipuan. Betapa banyak orang yang dia berniat untuk bertaubat, tapi tetap mengerjakan maksiat. Dengan harapan bahwa Allah akan mengampuninya. Dia lupa dengan sebuah kondisi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bahwa orang bisa dalam kondisi mudzabzabina baina dzalik. Dia beriman kafir, beriman kafir. Memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita takutkan adalah kalau kita mudzabzabina baina dzalik, beriman kafir, beriman kafir. Taubat maksiat, taubat maksiat, taubat. Kalau ujungnya kena maksiat, naudzubillahi min dzalik. Itu yang kita takutkan. Itulah sebabnya kenapa di setiap Jumat ini selalu dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai akhir kehidupanmu diwarnai dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari kehidupan, nilai seseorang itu ditentukan dari akhirnya. Dan kalau dia dalam keseharian tidak terbiasa untuk berbuat baik, tentu akan sulit bagi dia untuk memiliki akhir yang baik. Betapa banyak kita dengar cerita orang yang ketika dalam sakaratul maut bukannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka malah mengucapkan apa yang biasa mereka lakukan dalam kesehariannya. Banyak sekali kisah ketika orang meninggal, dia dalam kesehariannya suka dengan lagu. Ketika dia sakaratul maut, ketika keluarganya mentalkinkan, yang dia ucapkan bukan la ilaha illallah, tapi dia justru menyanyikan lagu yang biasa dia nyanyikan. Ini kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Barakallahu li wa lakum fil Quranil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمة إخوانا. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sidang jemaat yang berbahagia, itulah sebabnya kita sebagai umat Islam sebisa mungkin betul-betul berusaha untuk menunjukkan keislaman itu dalam keseharian kita. Kalau kita sebagai seorang pelajar, bangunlah di pagi hari. Kalau kita bisa bangun sebelum subuh, kerjakan sholat subuh. Baca Al-Quran. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penelitian sudah membuktikan, belajar di waktu pagi lebih mudah untuk menerima pelajaran. Itulah sebabnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran di waktu di malam hari itu jauh lebih berkesan. Kemudian kita sebagai juga pelajar sebisa mungkin tunjukkan bahwa kita tidak adalah orang yang tepat waktu. Ketika kita belajar, kita tunjukkan bahwa kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kita belajar bukan untuk diri kita. Kita belajar bukan untuk orang lain. Kita belajar untuk diri kita. Kita niatkan kita belajar ini karena Allah. Bukan untuk meraih gelar, bukan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi dalam rangka untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah akan meneguhkan kedudukan kamu di muka bumi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَذَكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاسْأَلُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ